manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran bukan surat Al-Baqarah ayat 23 saja, bukan. Banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tantangan kepada manusia, kepada makhluk-makhluknya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Jadi bisa mungkin Bapak catat faedah pertama pagi ini, tantangan Allah kepada para makhluknya, tantangan Allah kepada para makhluknya untuk mendatangkan Al-Quran atau untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ada pada surat 1 Al-Baqarah ayat 23. Saya ulangi, tantangan Allah kepada para makhluknya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran ada pada ayat 1 surat Al-Baqarah ayat 23. Yang kedua, surat Al-Qasas ayat 49, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَا فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bikitabim min indillah. Maka datanglah kalian, datangkanlah oleh kalian sebuah alkitab dari sisi Allah. Huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Yang mana yang lebih mendapatkan petunjuk, aku akan ikuti jika kalian benar. Ini menunjukkan bahwasanya tantangan Allah juga kepada orang-orang kaum Yahudi dan Nasrani. Kalau seandainya ajaran mereka itu benar, maka datangkan Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran. Ya, surat Al-Qasas ayat 49. Yang kedua yaitu surat Al-Isra ayat 88. Surat Al-Isra ayat 88. Yang ketiga surat Al-Isra ayat 88. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, maka mereka tidak akan bisa mendatangkannya yang semisal dengannya, walaupun mereka saling tolong-menolong. Ya, walaupun mereka saling apa? Tolong menolong, tidak akan bisa. Surat Al-Isra ayat 88. Kemudian juga dalam surat Hud ayat 13. Jadi banyak ini ayat yang semisal dengannya, tantangan Allah kepada para makhluk untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna iftarah ba faqul fa'tu bi ashri suwarin mithlih muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengucapkan atau mereka berdusta? Ya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangkanlah 10 surat. Ini agak banyak. Kalau yang dalam Al-Qur'an malah 1 surat. Ya. Yang dalam surat Al-Baqarah maksud saya, 1 surat. Sedangkan dalam surat Hud 10 surat yang semisal dengannya yang kalian buat-buat. Dan minta tolonglah kepada siapa saja yang kalian sanggup untuk minta tolong selain Allah, jika kalian benar. Itu surat Hud ayat 13. Ada lagi surat Yunus ayat 37-38. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Dan bukanlah Al-Quran ini didustakan dari firman Allah, dari selain firman Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia adalah membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan sebagai penyempurna dari kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang mana kitab tersebut berasal dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala semesta, ataukah mereka mengucapkan dusta? Maka katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangkanlah sebuah surat yang semisal dengannya dan minta tolonglah kepada siapa yang kalian mampu untuk minta tolong selain Allah jika kalian benar. Seluruh ada berapa ayat ini? Hah? Ada 5 ayat. Seluruh ayat ini seluruhnya makkiyah. Seluruh ayat ini seluruhnya adalah surat makkiyah. Jadi surat Al-Baqarah makkiyah, surat Qasas makkiyah, surat Al-Isra makkiyah, surat Hud makkiyah, surat Yunus makkiyah. Makkiyah ya namanya. Makkiyah. Apa itu makkiyah? Ya, turun, definisi makkiyah adalah dalam tanda kurung, ya, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang lebih kuat. Kalau saya katakan pendapat yang lebih kuat, itu berarti terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurung tutup. Ya. Jadi dalam tanda kurung, surat ini seluruhnya adalah makkiyah. Dalam tanda kurung, surat-surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya bicarakan hari kemarin para ikhwah sekalian. Kita ini punya ulama. Kita tinggal baca. Mereka yang meneliti. Siapa yang bisa ngumpulin sebegini banyak ayat-ayat makkiyah yang merupakan tantangan Allah kepada para ulama tentang untuk mendatangkan Al-Qur'an? Saya aja enggak sanggup kecuali kalau baca surat apa tafsir Ibnu Katsir. Itulah indahnya Islam. Kita tinggal mengkonsumsi. Semuanya sudah disediakan oleh para ulama. Ya. Ini siapa yang bisa ngumpulin 5 ayat saja ini? Dia harus mencari kan dari awal sampai akhir Al-Qur'an. Nah, ini yang saya katakan minggu ya hari kemarin tentang kitab tauhid. Tidak ada yang berbicara seperti ini kecuali orang yang mempunyai ilmu yang dalam tentang Al-Qur'an dan sunnah. Karena dia akan meringkas untuk umat Islam sesuatu yang sangat penting. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir kemudian mengatakan, "Tsumma tahaddahumullahu ta'ala bidzalika aidan fil Madinah, faqala fi hadhihi al-ayati wa in kuntum fi raibin ay fi shakkin mimma nazzalna 'ala 'abdina, ya'ni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bimithli bi suratin mithlihi, ya'ni min mithli hadzal Qur'an." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir ini, menantang mereka juga di kota Madinah. Jadi di kota Mekah ketika sebelum hijrah Allah tantang mereka. Madinah juga ditantang dengan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 23, berarti dicoret ayat surat Al-Baqarah 23. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 23 adalah Madinah, Madaniyah. Nomor pertama dicoret. Saya katakan tadi kan surat Al-Baqarah ayat berapa? 23 yang kita baca sekarang ini. Ya, ini juga merupakan apa? Tantangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata dia adalah surat Madaniyah. Surat Al-Baqarah itu adalah surat apa? Madaniyah. Jadi ketika sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah selama 13 tahun, Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir Quraisy. Ayo, kalau kalian mampu, kalau kalian menuduh bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam Al-Qur'an berdusta karena dia ahli syair, ahli sajak saja, maka silahkan datangkan yang semisal dengannya. Ini ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah sebelum hijrah. Nah, ketika ke kota Madinah setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan tantangan juga, yaitu surat apa? Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 23. Jadi surat makkiyahnya cuma 4, ya. Surat Madaniyahnya ada 1. Nah, itu dia. Kemudian beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, "Wa man tadabbara al-Qur'ana wajada fihi min wujuhil i'jaz fununan zahiratan wa khafiyatan min haitsul lafzi wa min jihatil ma'na." Lihat. Barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an, yang memperhatikan dengan sesama tentang Al-Qur'an, dia akan mendapati sisi-sisi apa ya, i'jaz dalam bahasa Indonesianya, sisi-sisi keajaiban-keajaiban Al-Quran, ya, dari sisi bahasanya dan juga pengaturannya, baik yang lahir ataupun yang tersembunyi, baik dari lafadznya ataupun maknanya. Contoh kata beliau, qala Allah Ta'ala alif la apa ayat hadis ayat yang menunjukkan akan bahwasanya Al-Qur'an penuh dengan hikmah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 1, qala Allah Ta'ala alif lam ra kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Artinya alif lam ra kitab yang ayat-ayatnya penuh dengan hikmah, kemudian telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Fa uhkimat alfadhuhu wa fussilat ma'anihi aw bil aksi 'ala al khilaf. Artinya lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an penuh dengan hikmah dan makna-maknanya jelas. Fa kullun min lafdhihi wa ma'nahu fasihun la yujara wa la yudana. Maka setiap dari lafaz dari Al-Qur'an dan makna Al-Qur'an itu adalah makna yang fasih, tidak bisa disamai dan tidak bisa direndahkan. Faqad akhbara an maghibatin madiyatin wa atiyatin kanat wa waqa'at tibqa ma akhbara sawa'an bisawa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang hal-hal yang gaib, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Maka yang akan datang ya benar-benar terjadi seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, benar-benar. Wa amara bi kulli khairin wa naha an kulli syarr. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap kebaikan dan melarang, mencegah atas setiap kemungkaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan benar dan dengan adil. Artinya ai sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Dan maksud daripada sempurna firman Allah Subhanahu wa taala sidqan wa adlan, sidqan di sini artinya adalah di dalam kabar-kabar, dan adil di dalam hukum-hukum. Fa kulluhu haqqun wa sidqun wa adlun wa hudan laisa muzajafa wala kadzibun wala iftira. Maka seluruhnya kebenaran, kejujuran, keadilan, petunjuk, tidak ada di dalamnya sedikit pun dusta ataupun mengada-ngada. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu fasih, baik lafadznya ataupun maknanya. Yang kedua, Al-Qur'an itu adil dan jujur, benar dan jujur. Benar di dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kabar-kabar, kemudian adil di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa sifat Al-Qur'an yang mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya selalu, wallahu alam. Baik, kita lanjut sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala. Lanjutan pada hari Jumat yang lalu. Beliau mengatakan di sini, wa fi qawlihi wa in kuntum fi raib, dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, dan jika kalian di dalam keraguan, sampai akhir ayat, jika kalian dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah sebuah surat yang semisal dengannya. Minta tolonglah kalian kepada penolong-penolong kalian jika kalian benar. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, ayat ini dalilun ala anna alladhi yurja lahul hidayah minal dalalah huwa syakul ha'ir alladhi la ya'rifil haqqa minal dalal. Fahada idha buyyina lahul haqqa fahuwa hariyun bitawfiq in kana sadiqan fi talabil haqq. Nah, perhatikan. Ini faedah dalam keadaan kita ingin berdakwah. Kadang kita hadapi manusia, kata beliau, ada orang yang mencari kebenaran. Dia masih bingung, ragu-ragu. apakah benar, apakah tidak, dia masih bingung. Maka kata Syekh, dengan surat Al-Baqarah ayat 23 ini terdapat sebuah dalil bahwa orang yang kita dakwahi yang dia dalam keadaan masih ragu dan masih mencari kebenaran itu mudah untuk mendapatkan petunjuk. Untuk mendapatkan apa? Petunjuk. Adapun orang-orang yang congkak, orang-orang yang menolak kebenaran, maka ini susah untuk diharapkan dia kembali kepada jalan yang benar. Karena dia meninggalkan kebenaran setelah dijelaskan kepadanya. Beda dengan yang pertama tadi. Dia meninggalkan kebenaran karena tidak tahu. Kalau seandainya orang sudah tahu, maka akhirnya dia mengikuti kebenaran. Jadi faedah Bapak Ibu Saudara-saudari yang bisa Bapak Ibu catat, surat Al-Baqarah ayat 23 adalah sebagai dalil bahwa orang yang paling kita harapkan mendapat petunjuk adalah, saya ulangi, surat Al-Baqarah ayat 23 adalah sebagai dalil bahwa orang yang paling kita harapkan mendapat petunjuk adalah orang yang masih dalam keraguan karena ketidaktahuan. Ya. Ragu karena tidak tahu. Saya ulangi, perhatikan di sini baik-baik. Apa tadi yang kita catat? Orang yang paling kita harapkan untuk mendapatkan petunjuk adalah orang yang masih dalam keraguan karena tidak tahu. Karena Allah berfirman tadi, wa in kuntum fi raibin, jika kalian di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada Allah Subhanahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi orang yang dia ini menentang ini biasanya sudah tahu, kemudian menolak. Ya, kemudian menolak. Perhatikan baik-baik, mana yang lebih dekat perakiraannya untuk mendapatkan petunjuk? Manusia yang ragu karena tidak tahu, atau manusia yang menentang, ya, yaitu sudah tahu lalu meninggalkannya, lalu menolak kebenaran tersebut. Karena tidak tahu kebenaran, yang ini sudah tahu kebenaran tapi dia tolak. Mana yang akan, menurut perakiran kita, yang akan mendapatkan petunjuk lebih cepat? Ah, yang ragu. Kalau ini susah untuk kembali, ya, susah untuk kembali. Karena dia sebenarnya tahu kebenaran, tapi dia menolak. Nah, itu yang kita bisa ambil faedah dari surat Al-Baqarah ayat 23 ketika Allah berfirman, jika kalian ragu di dalam apa yang kami turunkan terhadap hamba kami. Nah, ya, ini kita bisa ambil faedah. Dalam ayat ini terdapat bukti bahwa manusia akan cepat dapat hidayah kalau seandainya dia ragu karena tidak tahu kebenaran. Kalau sudah dijelaskan kebenaran, langsung dia ambil. Nah, faedahnya ini Pak, kalau seandainya kita lagi berdakwah, kita lihat orang ini, dia tidak melaksanakan, apakah karena sudah tahu, tapi dia tolak, atau karena belum tahu. Paham ya? Dan ini cara berdakwah di tengah-tengah keluarga. Dan ini yang menjadikan kita akhirnya lemah lembut dalam berdakwah. Ya. Tidak langsung mengatakan, "Eh, salah tuh. Harus dirubah." Tanya dulu ya, akhi, afwan. Saya ingin duduk sama antum. Kalau perlu diajak makan dulu soto banjar di bawah jembatan. Ya. Tanya dulu baik-baik, kasih hadiah dulu. Baru setelah itu nanti ya, tanya kenapa mengerjakan, apakah tidak tahu. Nah, kalau orang yang ragu karena tidak tahu ya, atau meninggalkan ya, bukan hanya sekedar ragu, meninggalkan karena ketidaktahuan terhadap kebenaran, lalu diberitahu kebenaran, dia akan langsung cepat menangkap, cepat. Tapi kalau orang ya, nah, ini menentang, nah, ini perlu wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Lawan dia. Diskusi dengan dia, dialog, debat dengan dia dengan yang terbaik. Ini orang ini seperti ini perlu. Yang menentang, kenapa? Padahal dia sudah tahu kebenaran kemudian menolaknya. Nah, itu kita ambil pelajaran dari hadis itu, dari ayat 23 tadi ya. Taib. Kemudian Bapak Ibu Saudari, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Wa kadzalika asy-syaku ghairu as-shadiq fi talabi al-haq, bal huwa mu'ridun ghairu mujtahidin fi talabi, fa hadza fil ghalibi la yuwaffaq." Demikianlah, demikian pula orang-orang yang ragu tapi tidak jujur mencari kebenaran, maka dia akan menolak ya, tidak berusaha untuk mencari kebenaran tersebut, maka orang seperti ini jarang untuk mendapatkan kebenaran. Sama kalau kita juga mencari kebenaran Pak ya, kalau kita mencari kebenaran, kita benar-benar mencarinya karena ketidaktahuan kita, sekali dapat kebenaran langsung kita terima. Beda dengan orang yang mencari kebenaran tapi dia di dalam pikirannya sudah menolak duluan, susah dia untuk menerimanya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan, waqad wasafa ar-rasul bil 'ubudiyyah fi hadzal maqamil 'adzim. Lihat, ini sudah saya jelaskan beberapa hari yang lalu. Dan di dalam kedudukan yang tinggi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan diri, yaitu 'abdun, dengan 'abdun. Ya. Dalilun ala anna a'zama awsafihi sallallahu alaihi wasallam qiyamuhu bil ubudiyyah allati la yalhaquhu fiha ahadun min al awwalin wal akhirin. Lihat ayatnya berbunyi bagaimana? Beliau, saya harus menjelaskan dengan papan tulis di sini. Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati Allah dengan apa? Dengan apa? Abdun. Mimma nazzalna ala abdina. Perhatikan ayatnya. Mimma nazzalna ala abdina. Nah, ini yang kita bicarakan. Ya. Kata beliau tadi, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang agung ini menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa penghambaan diri. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-ubudiyah. Abdun, dari kata al-ubudiyah diambil dari kata abdun, al-ubu dia tu. Dan beliau mengatakan, inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, yang tidak ada semisal seorang pun dengan beliau dalam hal ini. benar-benar menjadi hamba Allah, benar-benar abdullah. Ya, ini sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia, yang tidak ada seorang pun yang semisal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar menjadi hamba Allah. Penghambaannya itu total, penghambaannya itu murni, penghambaannya itu seluruhnya tanpa tersisa. Diri beliau hanya menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyebutkan kama wasafahu bil ubudiyah fi maqamil Isra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang al ubudiyah, penghambaan diri Rasul sallallahu alaihi wasallam di ketika berisra dalam surat al Isra, subhanalladzi asra bi abdi. Lihat kan, Isra itu kan naik, ya perhatikan, Isra itu naik. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah, disifati oleh Allah dengan penghambaan? Karena meskipun dia naik ke tempat yang begitu tinggi, tetapi dia adalah seorang hamba, tidak keluar dari seorang hamba. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba, penghambaan dirinya total ketika dalam keadaan turun. Tabarakalladzi nazzala qana ala 'abdi. Artinya, Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran, turun, menurunkan Al-Quran terhadap hambanya, hamba lagi. Dalam surat Al-Furqan, yaitu, kalau tidak salah surat Al-Furqan itu, sebentar saya carikan, Nazzal Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzal al-furqan 'ala 'abdih. Ya, surat Al-Furqan ayat 1. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini? Perhatikan baik-baik. Ayat ini 'ala 'abdina menunjukkan, ya, pangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebagai apa? Abdullah, hambanya Allah. Ya, ayat ala abdina menunjukkan pangkat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Hamba Allah. Dan penghambaan Allah, Allah sebutkan dalam beberapa kondisi. Ketika naik, yaitu ketika Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah mengisrakan siapa? Hambanya. Ya, ada hamba di situ meskipun naik atau dalam keadaan turun. Itu surat apa tadi? Al-Furqan ayat 1, ya, yaitu Allah berfirman tabarakalladzi nazzal al-furqan 'ala 'abdihi, nazzal al-furqan 'ala 'abdihi. Ya, nah, ini semua menunjukkan tentang penghambaan atau Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai pangkat terhadap Allah adalah sebagai apa? Hamba. Ini abdun, ini abdun. Jadi faedah mungkin dicatat, Pak. Kata ala abdina, kata begini, kata tanda kutip ala abdina menunjukkan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Abdullah, hamba Allah. Sebagai Abdullah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga dalam surat Al-Isra ayat 1 yang menunjukkan ketika naik. Dan surat Al-Furqan ayat 1 yang menunjukkan ketika turun. Surat Al-Isra Nabi Muhammad SAW naik. Surat Al-Furqan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini faedah luar biasa ya. Ini juga seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tidak ada yang menjelaskan seperti ini kecuali orang-orang yang benar-benar paham tentang Al-Quran dan Sunnah, yang mereka akhirnya bisa merangkum, mengintisari untuk kita. Kemudian Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di mengatakan, wa fi qawlihi 'iddatil muttaqin, di ayat yang ke-24 Allah berfirman, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mampu untuk mendatangkan sebuah surat yang semisal dengannya, walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah mampu, fattaqun nar, maka bentengilah diri kalian, takutlah kalian terhadap neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. U'iddat lil kafirin. Nah, di sini faedahnya. Yang telah disediakan untuk orang-orang kafir, kata Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, wa fi qawlihi ta'ala, dan firman Allah yang berbunyi u'iddat lil kafirin, telah disediakan untuk orang-orang kafir, wa nahwiha minal ayat, dan yang semisal dari ayat-ayat tersebut, dalilun li madhhabi ahli sunnati wal jamaah, annal jannata wan nara makhluqatani khilafan lil mu'tazilah. Ini adalah sebuah bukti dalil yang membenarkan pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Apa pendapat ahlu sunnah wal jamaah? Bahwasanya surga dan neraka adalah dua makhluk yang berbeda dengan pendapat kaum mu'tazilah. Wa fiha aidan annal muwahhidin wa in irtakabu ba'dal kaba'ir la yukhalladuna finnar. Dan di dalam ayat ini juga ketika Allah berfirman u'iddat lil kafirin, telah disediakan untuk orang-orang kafir, sebagai bukti bahwasanya orang-orang pelaku dosa besar orang-orang yang mentauhidkan Allah, meskipun mereka melakukan dosa-dosa besar, maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Li'annahu qal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman u'iddatil kafirin, Allah telah sediakan untuk orang-orang kafir. Falau kana usatul muwahhidin yukhalladuna fiha lam takun mu'iddatan lil kafirin wahdahum khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, telah disediakan untuk orang-orang kafir. Kalau seandainya orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang ahli maksiat, mereka kekal di dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebutkan di dalam ayat u'iddat lil kafirin, hanya disediakan untuk orang-orang kafir, tapi akan menyebutkan hanya disediakan untuk orang-orang kafir dan orang-orang ahli maksiat. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar dari orang-orang pelaku tauhid, ya, mereka tersebut tidak dikekalkan di dalam neraka. Nah, silahkan catat, Pak. Yang pertama faedah, catatnya begini, kata u'iddat lil kafirin, kata atau firman u'iddat lil kafirin, ya, kata u'iddat lil kafirin, disediakan untuk orang-orang kafir, Sudah? Sudah? Ya. Arabnya susah dah. U'iddat lil kafirin atau firman u'iddat lil kafirin menunjukkan beberapa faedah. Menunjukkan beberapa faedah. Menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, ya, yang pertama, bahwa surga dan neraka adalah makhluk. Surga dan neraka adalah makhluk. Dan ini menyelisihi pendapat Mu'tazilah. Dan ini menyelisihi pendapat Mu'tazilah. Pendapatnya kaum Mu'tazilah. Perhatikan, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit pendapat kaum Mu'tazilah ini. Perhatikan sini bapak-bapak, bahwa kaum Mu'tazilah ini kaum yang lebih mendahulukan apa? Akal, logika. Kalau tidak masuk akal, tidak sesuai dengan sains, enggak mereka terima. Makanya mereka menolak siksa kubur karena enggak masuk akal. Malaikat yang sebesar itu masa bisa masuk ke dalam 2,5 x 1,5 meter? Enggak masuk akal. Ini kaum Mu'tazilah. Nah, begitu juga mereka tidak sesuai dalam permasalahan bahwa surga dan neraka itu adalah makhluk. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan surga dan neraka itu adalah apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Meskipun dia nanti kekal. Kekal sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekekalan. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat seperti itu. Adapun kaum Mu'tazilah mengatakan bukan, surga dan neraka itu bukan makhluk. Ya. Kenapa? Karena surga dan neraka adalah kekal. Maka kalau makhluk, mereka mengatakan bahwasanya kalau makhluk akan hancur, akan binasa, maka tidak bisa kita katakan surga dan neraka makhluk. Nah, ini pendapatnya. Dari mana kita dapati pendapat bahwasanya di dalam ayat ini U'iddat lil kafirin, telah disediakan berarti telah diciptakan oleh Allah. Ini kan bentuk kata pasif. Ya. Telah disediakan. Siapa yang menyediakan? Allah kan? Telah disediakan neraka, telah disediakan untuk orang-orang kafir. Yang menyediakan berarti Allah, berarti Allah yang menciptakan surga dan neraka tersebut. Allah yang menciptakan neraka. Jadi faedah pertama, kata wa'iddatil kafirin menunjukkan beberapa faedah. Faedah pertama, bahwa surga dan neraka adalah makhluk. Dan ini pendapat menyelisihi pendapatnya kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah yang mereka tidak percaya bahwasanya surga dan neraka itu adalah apa? Makhluk. Kemudian, faedah yang kedua, bagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, bahwa ahli tauhid, saya ulangi, ahli tauhid yang bermaksiat tidak kekal di dalam neraka. Ya, bahwa ahli tauhid yang bermaksiat tidak kekal di dalam neraka. Dari sisi mana ini, Pak? Perhatikan pendalilannya. Allah berfirman di sini, "Wa'iddatil kafirin." Neraka itu telah disediakan untuk orang-orang kafir. Artinya yang kekal di dalamnya hanya siapa? Orang-orang kafir. Adapun orang-orang ahli maksiat, okay, dia dengan keadilan Allah dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, tapi tidak akan pernah kekal. Nah, ini pendapat berbeda dengan kaum menyelisihi kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Ini pendapat menyelisih kaum pendapatnya kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Coba sekarang perhatikan di sini, kalau sudah Bapak-bapak tulis, pendapat kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah bagaimana? Bahwa pelaku dosa besar kafir. Ya. Mungkin bisa ditambahkan di sini bahwa ahli tauhid yang bermaksiat dosa besar tidak kekal di dalam neraka. Ini menyelisih pendapat kaum Khawarij dan juga kaum Mu'tazilah. Kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah bagaimana? Kata mereka, kalau melakukan dosa besar itu kafir. Kalau orang berzina, kafir. Ini kaum Khawarij dan juga Mu'tazilah. Kalau orang berhukum kepada hukum selain Allah, kafir. Langsung. Makanya yang ngebom-ngebom itu, mereka pendapatnya seperti ini. Ya, kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Yang mana mereka mengatakan, karena negara Indonesia sudah tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kafir. Padahal itu adalah kekafiran di bawah kekafiran. Artinya kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Nah ini kemudian, sedangkan pendapat itu bertentangan dengan pendapat Ahlus Sunnah Jamaah, bahwasanya bahwa ahli tauhid yang bermaksiat dosa besar tidak kekal di dalam neraka. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Ya. U'iddat lil kafirin. Artinya apa? Disediakan untuk orang-orang kafir saja neraka itu. Yang kekal-kekal saja. Adapun ahli tauhid pelaku dosa besar, maka mereka bisa masuk ke dalam neraka, tetapi apa? Tidak kekal. Tetapi apa? Tidak kekal. Nah ini agak sedikit rumit permasalahan akidah ya. Tapi kita harus mengetahui. Nah. Terakhir, wa fiha dalalatun ala anna al-'adab mustahiqqun bi asbabi wa huwa al-kufr wa anwa'ul ma'asi ala ikhtilafiha. Faedah terakhir dari kalimat yang ketiga ini, faedahnya ya dari kalimat wa'iddatil kafirin ya, bahwa siksa sesuai dengan sebabnya, yaitu maksiat. Kalau orang tidak pernah maksiat, maka niscaya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang disiksa karena ada sebabnya. Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah kita selesai pada ayat yang ke-23 dan 24. Insyaallah besok kita masuk ke ayat yang ke-25. Nah, silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, pakai mic, Pak. Ustaz, yang tadi ayat 23 widdatil kafir ini, apakah juga tidak termasuk orang Islam tapi melakukan kesyirikan sampai akhir hayatnya tidak melakukan meminta pengampunan, apakah juga termasuk yang kekal di dalam? Iya, beliau ini seakan-akan masih membedakan kekafiran dengan kesyirikan. Ya, ayo, siapa yang tahu apa bedanya kekafiran dengan kesyirikan? Wah, tinggal sedikit. Jangan kebanyak pun beriakan. Siapa yang beda kekafiran dengan kesyirikan? Yang tahu bedanya? Beliau kan bertanya, Pak Abdurrahman bertanya, bahwasanya apakah ini juga ketika Allah berfirman, "U'iddatil kafirin." Kalau kita katakan bahwa penghuni neraka kekal di dalamnya hanya untuk orang-orang siapa? Kafir saja kan? Ya. Adapun orang yang ahli tauhid tapi dia bermaksiat, mungkin dia masuk neraka sesuai dengan dosanya, kemudian disiksa oleh Allah, nanti dikeluarkan lagi. Dan itu yang disebutkan dalam surat Sungai Kehidupan, dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka gosong, Pak, subhanallah. Gosong, masukkan ke dalam neraka, ke dalam Sungai Penghidupan, tubuhnya hidup kembali. Itu disebutkan dalam riwayat Muslim. Ya. Kemudian baru masuk ke dalam surga. Di surga pun dia paling uncit masuk surga. Ya benar, ada hadisnya. Habis itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, silahkan kamu masuk surga. Dihayalkan kepada dia surga penuh, orang sudah ngapling tempatnya masing-masing kayak tanah di sini, sudah enggak ada lagi, penuh. Ya. Orang sudah penuh. Maka dia ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, i Rabbi, kaif waqad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim." Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk? Orang-orang sudah ngambil tempatnya masing-masing, sudah mendiami tempatnya masing-masing. Gimana aku masuk surga? Lalu ditawarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa penawaran. Itulah penghuni surga yang paling rendah. Penawaran terakhir Allah mengatakan, "Hadza laka wa asharatu," saya mulai dari penawaran pertama deh. "Atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunya?" Maukah engkau memiliki kekayaan seperti kekayaannya salah satu raja dunia? Penawaran pertama. Orang ini mau. Penawaran kedua kata Allah, "Hadzalak," itu milikmu. Wa mithluha. Dan semisal dengannya. 5 kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Raja dunia yang paling kaya siapa sekarang? Sultan Bolkiah. Ya. Penawaran pertama berarti kayaannya seperti itu. Raja paling kaya sedunia. Penawaran kedua 5 kali lipat dari kekayaan tersebut. Dan ini surga yang paling rendah. Penawaran ketiga 50 kali lipat dari kekayaan tersebut. Penawaran keempat, kamu akan laka masyahat bihi nafsuk, kamu akan mendapatkan apa saja yang kamu inginkan. Waladzat bihi ainuk, dan apa saja yang matamu ingin melihatnya. Ya. Apa saja yang matamu ingin melihatnya. Itu penawaran yang keempat, dan itu surga yang paling rendah. Ya, rugi kalau seandainya orang menipu, mencuri, menjual, mengoplos, ya, hanya untuk mendapatkan berapa sih keuntungan nipu? Ya, berapa sih keuntungan sogok menyogok, dapat amplop dan segala macam? Berapa keuntungannya? 100.000, 50.000. Maksud dikumpulin sebulan lumayan juga, enggak senungkar susu anak. Bandingkan yang surga yang paling rendah. Kita melihat apa saja yang kita bisa inginkan, yang kita inginkan. Mendapatkan apa saja yang kita dapatkan. Nah, beliau mengatakan bahwasanya, apakah surga neraka yang dikekalkan itu hanya untuk orang-orang kafir? Lalu musyrik bagaimana? Musyrik yang tidak bertobat selama hidupnya. Maka kita katakan, timbullah pertanyaan saya dari situ, apa bedanya kafir dengan musyrik? Ada yang tahu? Ha-ha. Pakai mic, Pak. Untuk bisa dimaafkan Oh. Beliau mengatakan bedanya musyrik dan kafir, kalau musyrik bisa diampuni. Kalau kafir tidak diampuni. Maka dibantah oleh ayat, Pak. "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak akan mengampuni orang yang mensyirikkannya. Hah? Ini sekarang pertanyaannya, dia tidak bertobat. Apa bedanya kesyirikan dengan kafiran kalau dia tidak bertobat? Ustaz, kalau menurut ana, kekafiran itu jelas di luar Islam. Tapi kalau kemusyrikan, orang itu tetap percaya, beriman kepada Allah, tapi dia mensekutukan Allah. Mensyirikan Allah. Iya. Bang Ajay mengatakan bahwasanya kekafiran tidak pernah masuk Islam sama sekali. Orang kafir. Kalau musyrik, dia masuk Islam tapi mensyirikan Allah. Tapi namanya juga apa? Musyrik. Musyrik berarti dalam Islam atau keluar Islam? Hah? Dalam Islam atau keluar Islam? Keluar. Pak Musa tadi bilang apa? Sama. Sama dengan kekafiran. Ya. Ya. Silakan. Kalau menurut saya, musyrik itu dari segi makna menduakan, mensekutukan. Berarti kita membuat diri kita sebagai tandingan, maka tidak ada ampunan sebagaimana ayat tadi. Kalau kafir, ini dalam artian logika saya, ini kita bermaksiat. Apa yang diperintahkan, diwajibkan, yang membedakan orang Islam dan non-Islam itu adalah sholat pokoknya, dan lain-lainnya, maksiat yang lain-lainnya. Maka kekafiran itu tidak bermakna semata-mata syirik, tapi justru dia membangkang atau maksiat. Artinya terjemahan non-Islam itu juga kafir, tapi kita kafir dalam artian Islam, tapi tidak melaksanakan apa yang diwajibkan. Paham. Terima kasih. Saya paham. Ya. Tadi ada beberapa pendapat, ya. Saya akan mulai dari pendapatnya Pak Musa, karena itu ada sedikit benarnya bahwasanya, ya. Iya. Iya, nanti benar. Ya. Perhatikan, ya. Ada sedikit benarnya apa yang dikatakan Pak Musa. Kafir, musyrik. Perhatikan baik-baik, ya. Kafir dengan musyrik. Pak, antum jawab dulu. Pakai mic, kasih mic. Ya. Yang pendapat yang pertama sama, ya. Sama. Musyrik dengan kafir sama. Pendapat yang kedua ada bedanya, yaitu beliau mengatakan kalau musyrik itu menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Sedangkan kafir kata beliau adalah, yang saya pahami dari perkataan beliau, orang bisa kafir dengan bukan hanya sekedar menduakan, tetapi mungkin dengan mendustakan. Ya. Congkak. Bisa kafir dengannya, tapi dia tidak musyrik. Ya, itu pendapat yang kuat gitu. Silakan yang ketiga. Ya, kalau menurut saya, lawan saya, kalau kafir sudah pasti keluar dari Islam. Cuma kalau untuk syirikan ada perinciannya, Ustaz. Ada namanya syirik akbar dan syirik asghar. Nah, syirik akbar ini yang mengeluarkan orang itu dari Islam dan akhirnya kekal, dan syirik asghar ini belum keluar, seperti misalkan riya. Ada kafir akbar, kafir asghar juga. Ayah. Orang yang berhukum kepada hukum Allah, kepada selain hukum Allah, itu kafir asghar. Kecuali kalau dia meyakini undang-undang 45 lebih baik dibandingkan Al-Quran, nah, kafir akbar. Kalau dia baru memakai, seperti kita sekarang memakai, ya, pemerintah memakai, ini sebuah maksiat, sebuah maksiat. Kekafiran duna kufur, kata Abdullah bin Abbas. Kekafiran di bawah kekafiran, artinya ada kufur akbar juga. Berarti pendapat kita ini, misalnya. Sekarang kita masuk kepada dua pendapat. Pak Musa mengatakan sama, ya. Artinya beliau ingin mengatakan bahwa orang kafir, orang musyrik sama dari sisi dia kekal di dalam neraka. Akibatnya sama. Ya, dari sisi apa? Akibatnya sama. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari sekarang adalah apa perbedaan antara kafir dengan musyrik. Lihat. Bisa kita katakan kekafiran lebih umum dibandingkan kemusyrikan dari sisi sebabnya. Kekafiran lebih umum dibandingkan kemusyrikan. Misalkan, perhatikan baik-baik. Ini kekafiran. Ini musyrik. Kemusyrikan. Ya. Sebab, dari sisi sebabnya. Sebab orang kafir, ya, bisa musyrik. Sebab orang kafir bisa sombong, sombong terhadap Al-Qur'an. Tadi munafik i'tiqadi. Munafik keyakinan. Bisa juga menolak. Bisa juga mencela. mencela Islam dan simbol-simbol Islam. Ini sebab-sebab kekafiran. Paham ya? Kalau dilihat dari sini, orang akan mengetahui bahwasanya bedanya kekafiran dan kemusyrikan, kekafiran lebih luas dibandingkan apa? Kemusyrikan. Dari sisi sebab. Orang bisa kafir macam-macam. Bisa menginjak Al-Quran, kafir. Menghina Nabi, kafir. Ya, menghina Allah, kafir. Ya kan? Menghina syariat Islam, kafir. Membenci poligami, kafir. Ya Bu ya? Ya, membenci syariat itu kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah wa habata 'amaluhum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan dari sebuah syariat, maka hapus amalan mereka. Ya, membenci enggak boleh. Ibu-ibu tidak sanggup, itu urusan ibu-ibu. Tetapi kalau seandainya membenci ya atau menolak, wah ini berarti berhadapan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu dia. Jadi kalau dari sisi apa? Sebab kekafiran lebih luas dari kemusyrikan. Orang musyrik cuma menduakan Allah. Disebut musyrik dalam ibadah apapun. Beda sekarang, paham bedanya antara kekafiran dan kesyirikan? Ya, itu dia. Nah, maka bisa menjawab pertanyaan Pak Abdurrahman tadi. Ustaz, kalau gitu u'iddatil kafirin berarti orang musyrik gimana? Maka jawabannya masuk ke dalamnya berarti semuanya, Pak. Ya, baik orang kafir, orang musyrik juga kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, silakan. Pertanyaan dari Jemaah Madinah. Ada pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah ketika seorang muslim murtad kemudian dia kembali tobat dengan sebenar-benar apakah dosanya akan diampuni? Allah khairan. Iya. Yang kedua, Ustaz, bagaimana cara memberikan pencerahan kepada teman anak yang jarang sholat akan tetapi senang ke kuburan orang yang dianggap wali saat bernazar? Perhatikan baik-baik, ada ayat yang menyebutkan tentang hal itu. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, thumma kafaru, kemudian dia kafir, thumma amanu, kemudian dia beriman lagi, thumma kafaru, kemudian dia kafir lagi. Berarti berapa kali dia murtadnya ini? Dua kali, ya. Thumma zdadu kufran, lalu bertambah kekafirannya. Lam yakunillahu liyaghfir lahum wala liyahdihum sabila. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya kalau orang murtadnya dua kali enggak diampuni. Ya. Kalau murtadnya dua kali dan mati dalam kekafiran tidak diampuni. Tapi kalau murtad kemudian kembali lagi ke dalam Islam, akhirnya baik Islamnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Amr bin As radhiyallahu anhu, "Alam ta'lam annal Islam yahdimu ma qabla?" Apakah kamu tidak mengetahui wahai Amr bahwasanya Islam menghapuskan dosa sebelumnya? Nah, seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian tadi apa tadi? Bagaimana menasihati orang yang suka sholat, tidak sholat ya? Tidak sholat tetapi suka ke kuburan. Maka jawabannya, ya, berziarah kubur sunnah. Berziarah kubur apa? Sunnah. Dan mengerjakan sholat lima waktu wajib. Orang harus tahu skala prioritas. Apa sih skala itu? Skala itu kan garis-garis lurus yang sejajar. Mana yang lebih didahulukan? Apakah sholat atau berziarah kubur? Sama seperti mana yang lebih didahulukan? Berbakti kepada kedua orang tua atau berbuat baik kepada teman? Mana yang didahulukan? Kepada orang tua jelas, karena wajib ini. Karena saya pernah mendapati anak-anak, ya, saking tidak pahamnya tentang makna bakti dan faedah bakti di dunia dan di akhirat nantinya, dia temannya sakit di rumah sakit, dia malah nungguin lagi temannya sakit di rumah, ogah-ogah, masa bodoh, nggak tahu pokoknya. Ini ada teman-teman seperti itu, solidaritasnya terhadap teman itu sangat kuat. Ada gak seperti itu, Pak? Ada. Tapi kalau sama ibu, sama orang tuanya, masa bodoh. Bahkan kadang malu untuk menanyakan, untuk memegang kepala ibunya kalau lagi sakit, menanyakan ibu lagi sakit atau enggak. Malu kadang-kadang, aneh. Ini sekali prioritasnya terbalik. Sama dengan orang yang tidak sholat tapi suka berziarah kubur. Ngapain? Bukan ngapain ya, ngapain? Salah Allah Subhanahu wa taala ya. Salah apa mereka itu? Salah mereka itu. Kenapa? Karena ya, yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Ya, berziarah kubur hukumnya sunnah. Sedangkan sholat lima waktu hukumnya apa? Wajib. Wallahu a'lam. Nah. Ya, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Mohon maaf kalau hari-hari ini kita tambah 15 menit gitu kan, atau 10 menit karena waktu subuhnya juga sudah siang ya. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pengumuman dari Akh Bambang Abu Ibrahim. Bismillah, mohon maaf atas pengumuman yang tadi malam disampaikan di Masjid Baitul Hikmah Onlam perihal rapat panitia seminar bahaya Syiah. Acara rapat yang seyogianya diadakan hari Selasa ba'da asar digeser ke Selasa ba'da maghrib karena Selasa sore